Salam. Tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa kok begitu? Ini disebutkan dalam syairnya. Abu Thalib punya syair yang disebut dengan syair Lamiyah Abu Thalib. Syair Lamiyah Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, "Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan." Aku sangat-sangat mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik agama yang pernah diturunkan kepada manusia. Ini kata Abu Thalib, paman Nabi. Aku mengetahui dengan pasti bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sebaik-baik agama, sebenar-benar agama. Laulal malamatu au hadharu masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Andaikan bukan karena aku takut celaan, malamah. Bukan andaikan bukan karena aku takut dicela oleh kaumku dan aku takut dicaci oleh kaumku, maka sungguh engkau akan melihat aku dengan lapang dada menerima agama ini terang-terangan. Jadi kenapa Abu Thalib kok enggak masuk Islam? Karena takut dicela. Takut dicela oleh kaumnya, oleh orang-orang kampung. "Hei Abu Thalib, kenapa kok kamu tidak melestarikan agama nenek moyang kamu? Apakah berarti agama nenek moyang kamu tersesat? Apakah berarti agama nenek moyang kamu tersesat? Kalau kamu masuk Islam, berarti kakekmu, berarti ayahmu sesat. Berarti mbahmu sesat. Berarti orang-orang kampung sini sesat semua." Abu Thalib takut dicela seperti itu. "Oh, berarti kamu ini tidak nasionalis. Tepos liro. Tidak nguri-nguri budaya." Dan celaan-celaan semisalnya. Karena takut celaan seperti ini, Abu Thalib enggak masuk Islam. Sampai ketika hampir wafat, sampai ketika hampir meninggal, masih didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai paman, ayo ucapkan la ilaha illallah. Ini sudah hampir sampai waktumu. "Kalimatun uhajulaka biha indallah." Satu kalimat aja, la ilaha illallah. Yang dengan kalimat tersebut, aku akan jadikan hujjah, aku akan jadikan argumen di hadapan Allah untuk membelamu kelak di akhirat. Maka ketika Abu Thalib ingin mengucapkan la ilaha illallah, hampir aja mengucapkan, tiba-tiba Abu Jahal mengatakan, "Ya Abu Thalib, atatruku dina Abdul Muthalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kamu ingin meninggalkan ajaran bapakmu Abdul Muthalib? Kamu tidak ingin melestarikan ajaran bapakmu Abdul Muthalib. Berarti bapakmu sesat, seperti itu dikatakan oleh Abu Jahal seperti itu kepada Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib enggak jadi mengucapkan syahadat. Tadinya sudah mau syahadat, enggak jadi. Maka Nabi enggak putus asa. Nabi ulang lagi. "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah." Wahai paman, ucapkan saja la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan bela engkau dengan kalimat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal pun ngulang lagi. "Ya Abu Thalib, atatruku dina Abdul Muthalib?" Wahai Abu Thalib, kamu ingin meninggalkan ajaran bapakmu Abdul Muthalib? Diulang lagi sama Rasulullah. Berulang-ulang terus terjadi timpal-timbalan seperti itu, balas-balasan. Sampai akhirnya Abu Thalib mengatakan, "Ala millati Abdul Muthalib." Saya akan tetap berada di atas ajarannya bapakku Abdul Muthalib, yaitu ajaran kesyirikan. Dan akhirnya Abu Thalib mati belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak putus asa. Nabi mengatakan la astaghfiranna laka ma lam annahu anka. Ya paman, aku tetap akan membelamu, aku akan memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan demikian, ketika Abu Thalib wafat tidak mengucapkan syahadat, mati dalam keadaan kafir, Nabi karena saking sayangnya mengatakan aku akan mintakan ampunan untukmu wahai paman. Maka Allah pun tegur, Allah pun turunkan ayat. Maka nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan juga tidak layak bagi seorang yang beriman kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin setelah tahu mereka itu musyrikin walaupun orang-orang tersebut adalah karib kerabat mereka. Dan setelah jelas bahwasanya mereka akan menjadi ashabul jahim, penghuni neraka. Surat At-Taubah ayat 113. Dan Allah Ta'ala juga katakan, innaka latahdi man ahbabta, wahai Muhammad. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah inginkan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang paling mengetahui siapa orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa wafatnya Abu Thalib ini. Banyak sekali pelajarannya. Di antaranya yang pertama, jangan takut untuk melakukan kebenaran, jangan kendor melakukan kebenaran hanya gara-gara takut celaan. Apalagi sampai meninggalkan akidah yang benar. Apalagi sampai meninggalkan tauhid karena takut celaan. Jangan takut dicela. Jangan takut dicela. Kalau kita dicela, apakah hilang uang kita? Kalau kita dicela, apakah copot kuping kita? Kalau kita dicela, apa copot gigi kita? Kan enggak. Kita enggak rugi apa-apa dicela. Jadi santai saja. Jangan meninggalkan yang benar karena takut celaan. Dan manusia itu benar enggak benar, baik enggak baik, tidak lepas dari celaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang baik apa? Kata Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Akhlaknya yang paling baik. Tapi tetap dicela. Cara dakwah Nabi kurang hikmah apa? Sudah paling hikmah, sudah paling pol hikmahnya, tapi tetap dicela. Maka manusia itu baik enggak baik ya, tetap akan dicela. Maka jangan takut celaan. Kalau kita di atas kebenaran, maka lanjutkan. Tetap istiqomah, tetap tegar, tetap sabar, jangan takut celaan. Kemudian pelajaran yang lain tentang berteman dengan orang yang baik. Pentingnya berteman dengan orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang kurang baik, kita khawatirkan orang yang kurang baik tersebut hadir ketika kita sakaratul maut dan akan membisikkan, akan mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya. Sehingga kita mati di atas keburukan, su'ul khatimah wal iyadzu billah. Nah, kalau kita sudah sakaratul maut kan enggak bisa ngusir-ngusir orang. Woi kamu, kamu teman yang buruk, pergi-pergi. Enggak bisa, kita sudah sakaratul maut. Tapi karena teman kita, pasti dia datang. Maka ini bahayanya punya teman yang dekat tapi temannya kurang baik. Seperti Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal masih saudara, masih kerabat dengan Abu Thalib. Ya. Ya, maka ketika Abu Thalib hampir saja mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena ditemani oleh Abu Jahal di akhir hidupnya, akhirnya enggak jadi. Enggak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Ini bahaya berteman dengan orang yang kurang baik. Bahayanya itu seumur hidup sampai mati bahaya. Maka hati-hati sama teman-teman yang banyak maksiat, yang belum hijrah, yang belum taubat itu hati-hati. Tetap berteman dengan mereka, jangan putuskan pertemanan, tapi secukupnya saja. Secukupnya saja. Ya. Kita berteman dengan mereka supaya mereka dapat nasihat, supaya kita bisa mendakwahi mereka. Tapi jangan intens, jangan terlalu cerak, jangan terlalu dekat, jangan terlalu intens. Khawatir akan memberikan pengaruh buruk kepada kita. Pelajaran yang lain, yaitu bahwasanya tidak boleh memintakan ampunan untuk orang kafir yang sudah meninggal. Gak boleh mendoakan kebaikan untuk orang kafir yang sudah meninggal. Nabi saja ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nali nabiin, gak layak bagi nabi. Kok memintakan ampunan untuk orang kafir, gak boleh. Nabi saja ditegur, apalagi kita. Maka orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan non-muslim, gak boleh kita doakan. Kalau masih hidup boleh kita doakan, semoga dapat hidayah. Semoga kamu dapat hidayah ya. Boleh, gak masalah. Tapi kalau sudah mati kan gak bisa dapat hidayah lagi. Adapun kita mendoakan keluarganya, kita katakan yang sabar ya, yang sabar nggih. Nah, maka ini enggak masalah. Karena sabar itu wajib. Sabar itu wajib bagi orang muslim maupun orang non-muslim. Maka kita nasihati keluarga orang kafir yang meninggal, kita nasihati sing sabar nggih. Nah, itu enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi kalau kita mendoakan mungkin-mungkin diparingi rahmah, enggak boleh kalau orang kafir. Mungkin-mungkin diampuni Allah, tidak boleh. Nabi saja ditegur. Silakan baca surat At-Taubah 113. Kemudian pelajaran yang lain, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan. Rasulullah saja tidak bisa menentukan hidayah kepada orang-orang yang beliau kehendaki. Yang ini dapat hidayah, yang ini enggak. Yang ini dapat hidayah, ini enggak. Enggak bisa. Bahkan orang yang paling beliau cintai, yaitu paman beliau ketika itu, enggak bisa beliau kasih hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Nabi, orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Itu saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Maka hidayah itu di tangan Allah semata, sehingga kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam mengusahakan kesolehan diri kita, dalam mengusahakan kesolehan pasangan kita, dalam mengusahakan kesolehan anak-anak kita, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengandalkan usaha sendiri. Pokoknya wis tak ajari ngaji kok. Pokoknya nanti tak ajari sholat. Oh nanti tak ajari ini, tak ajari. Jangan ngandalkan usaha sendiri. Jangan. Kita ini makhluk yang lemah. Banyak dosanya, banyak kurangnya. Maka kalau kita mengandalkan kepada usaha kita sendiri, kita mengandalkan kepada sesuatu yang lemah. Tapi harusnya kita andalkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah hidayah. Allah, berikanlah hidayah kepada saya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada istri atau suami saya. Berikanlah hidayah kepada anak saya, ya Allah. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari wafatnya Abu Thalib. Kemudian, walakinna li'a'malihi al-'azimati allati 'amilaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narju an yukhaffafa 'anhu. Namun karena Abu Thalib itu punya amalan yang agung, punya jasa yang besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membela beliau. Walaupun beliau enggak masuk Islam tapi dibela. Walaupun beliau tidak bersyahadat tapi beliau pasang badan. Ketika ada orang-orang Quraisy yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Thalib ikut diboikot di Syi'ab. Ikut kelaparan, ikut kehausan, ikut nelongso. Sampai beliau juga harus menghadapi caci maki orang Quraisy, diomeli, dimarahi, bahkan juga diganggu. Sampai seperti itu, besar sekali jasanya. Maka kata Al-Khudhari, kita harapkan Abu Thalib adabnya diringankan. Ya, maka perkataan narju, kata Al-Khudhari, mudah-mudahan Abu Thalib diringankan adabnya. Ini perkataan yang kurang tepat. Sehingga dikritik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kata beliau, fil waqi annahu khufifa anhu. Ya pasti dia itu diringankan adabnya. Bukan narju, bukan semoga. Tapi pasti, karena ada hadis. Dan hadis itu nilainya pasti, bukan mungkin. Hadis yang berisi khobar, yang berisi kabar, apalagi kabar tentang perkara gaib, itu nilainya pasti, bukan mungkin. Yang mengatakan mungkin keliru. Ya, kalau Nabi katakan di surga ada ini, maka kita katakan pasti di surga ada itu, bukan mungkin. Bukan kayaknya, bukan. Tapi nilainya pasti. Maka perkataan narju di sini kurang tepat. Yang tepat, Abu Thalib pasti dapat keringanan di neraka. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ista'dzana minallahi ayyashfa'a li ammihi. Karena Nabi SAW minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada pamannya, itu Abu Thalib. Fa'adzina lahu. Dan Allah pun izinkan sehingga Abu Thalib dapat keringanan azab. Fa kana fi dhahdahin min narin alaihi na'alani yulghi minhuma dimaghuhu wal iyad billah. Sehingga Abu Thalib dapat azab neraka yang paling ringan. Apa itu? Dia ada atau dia dipakaikan na'lan, dua sendal dari neraka. Yang yulghi minhuma dimaghuhu. Gara-gara pakai dua sendal itu, dimagh itu apa namanya? Pembuluh darah yang ada di kepala itu mendidih. Ya, kalau yang dipakai yang bawah kaki yang mendidih kok kepala itu bagaimana luar biasa dahsyatnya. Berarti yang lain-lainnya lebih parah lagi. Kalau kepalanya aja mendidih, apalagi badannya, apalagi tangannya, ya apalagi lehernya, itu lebih parah lagi. Dan ini adalah azab yang paling ringan di neraka. Yang paling ringan seperti itu. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Thalib fi akhmasi qadamaihi jamratani. Di telapak kakinya Abu Thalib diletakkan dua bara api. Jadi bukan sendal tapi bara api. Min narin dari api. Yulghi minhuma dimaghahu, yang membuat pembuluh darah di kepalanya itu mendidih. Padahal ini azab yang paling ringan. Tapi ma yara anna ahadan minan nari ashadda minhu adzaban. Abu Thalib akan merasa bahwasanya inilah azab yang paling keras di neraka. Wa innahu la ahwanuhum adzaban. Padahal itu adalah azab yang paling ringan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Abu Thalib akan mendapatkan azab yang paling ringan, tapi perasaan dia ini sudah paling fatal, ini sudah paling keras. Dan semua penduduk neraka seperti itu. Ya, mau neraka level 1, level 2, level 3, semuanya merasa dialah yang paling nelongso, dialah yang paling keras azabnya. Sebaliknya, orang di surga, mau surga yang paling bawah, yang agak atas sedikit, yang tengah-tengah, sama yang paling atas, semuanya merasa dialah yang paling nikmat. Jadi di yang paling dangkal, yang paling ringan. Hadis sahih. Bagaimana hukum mengatakan andaikan bukan karena aku, andaikan bukan karena kamu, andaikan bukan karena kamu, mungkin saya sudah mati. Andaikan bukan karena kamu, saya enggak tahu besok makan apa. Maka bolehkah mengatakan seperti itu? Di sini beliau katakan fihi faidatun azimah. Di sini ada faedah yang sangat agung. Wa hiya anna idafata syai'i ila sababihi as-sahihi duna dzikril musabbibi wa huwa Allahu jaizun. Bahwasanya menyandarkan sebab kepada akibat selama sebabnya itu sahih tanpa menyebutkan musabbib yang hakiki yaitu Allah, itu perbuatan yang dibolehkan. Ya, andaikan bukan karena andaikan bukan karena baterai yang habis, maka tentu mic-nya akan nyala terus. Nah, mic pakai baterai misalnya. Andaikan bukan karena baterai yang habis, maka mic akan nyala. Maka ini menyandarkan sebab kepada akibat. Sebabnya baterai habis, akibatnya mic-nya mati. Penyandaran sebab akibat seperti ini, kata beliau, boleh walaupun tidak menyebutkan musabbib hakiki, yaitu Allah. Nah, harus kita mengatakan, andaikan bukan karena Allah yang matikan mic-nya, kemudian karena baterainya habis, maka tentu mic-nya akan nyala terus, bukan? Tidak harus seperti itu. Ya. Jadi tanpa menyebutkan musabib hakikinya boleh. Kalau kita menyandarkan sebab kepada akibat selama sebabnya sahih. Li'anna Rasulullah qala laula ana. Karena Rasul saja mengatakan demikian. Andaikan bukan karena aku, maka Abu Thalib sudah ada di neraka yang paling dalam. Nabi sebutkan sebab akibat. Sebabnya apa? Syafaat aku, syafaat Nabi. Akibatnya apa? Akibatnya Abu Thalib diringankan azabnya. Betul itu sebab yang sahih. Maka Nabi katakan demikian. Ya'ni laula anni syafa'tu lahu lakana fid darkil asfali minan nar. Andaikan bukan karena aku, andaikan bukan karena syafa'atku, maka Abu Thalib sudah ada di neraka yang paling dalam. Wa hadhil mas'alah la suwarun. Masalah seperti ini ada lima karena ini ada lima bentuk. Aswarul ula yang pertama. Ayyakula laula hadza syai'u lakana hadza. Andaikan bukan karena ini tentu akan begitu. Andaikan bukan karena ini, andaikan bukan karena A tentu akan B. Andaikan bukan karena minum obat ini, obat batuk ini, mungkin saya masih batuk. Karena obat ini memang sebab yang sahih untuk penghilang batuk, maka boleh. Boleh mengatakan seperti itu. Dan nampaknya ini perlu kita tambahkan satu syarat lagi. Ya. Jadi boleh mengatakan seperti ini. Syarat yang pertama, sebabnya sebab yang sahih. Harus sebab syar'i atau sebab qadari yang sahih. Yang kedua, tidak disertai dengan at-ta'alluq bil asbab. Tidak disertai dengan adanya ikatan hati kepada sebab. Kalau disertai adanya ikatan hati kepada sebab, nah inilah yang dibahas dalam kitab tauhid. Ya, di dalam kitab tauhid ada bab tentang perkataan laula, perkataan andaikan bukan karena. Yang dikategorikan sebagai syirik asghar. Nah, maka kalau disertai dengan ta'alluq bil asbab, adanya keterikatan hati atau tawakal kepada sebab, nah inilah yang dilarang, enggak boleh. Seperti mengatakan, oh andaikan bukan karena kamu, saya mungkin sudah mati. Misalnya karena diselamatkan dari kecelakaan. Sehingga yang korbannya mengatakan, andaikan bukan karena kamu yang menyelamatkan saya, mungkin saya sudah mati. Nah kalau mengucapkan seperti ini, disertai dalam hatinya ada keterikatan hati, bahwasanya keselamatannya dari dia gitu. Sebab yang besarnya tuh dia yang menyelamatkan saya, maka ini enggak boleh, termasuk syirik asghar. Tapi kalau sekedar bukan karena dia, mungkin saya udah beda ceritanya. Tanpa ada keterikatan hati, sekedar menyebutkan sebab akibat, maka ini yang beliau katakan jaizun, boleh. As-suratu tsaniyah, bentuk yang kedua, ayyakula laula hadza tsumma Allah. Seseorang mengatakan, andaikan bukan karena ini, kemudian karena Allah. Fahadza jaizun. Ini juga hukumnya boleh. Itu dengan kata-kata tsumma. Andaikan bukan karena kamu, kemudian karena Allah. Maka ini hukumnya boleh. Li'annal martabata huna wadihatun nuzul. Karena korelasi di antara dua hal ini sangat jelas. Wa kadzalikal aksu. Demikian juga boleh sebaliknya. Itu mengatakan laulallah tsumma hadza. Andaikan bukan karena Allah, kemudian karena fulan. Maka kata kemudian, tsumma. Ini jaizun aidan, itu juga boleh.